Sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab terhadap materi yang tadi. Dipersilakan kalau ada yang bertanya, baik langsung lisan ataupun tanya jawab ya. Silakan. Dari Papak, ini dari Papak. Pertanyaan pertama, bagaimana hukum suami memakan hasil ma'isyah hasil istri? Sementara suami dalam sehari-hari ia lebih bertugas dakwah dan mengajar, yang notabene penghasilannya ala kadarnya bahkan tidak ada. Ya, tadi dikatakan salah satu kewajiban suami kepada istri adalah menafkahi. Dan itu kewajiban yang lebih berat atau lebih besar kadarnya dibanding dakwah. Kalau dakwah hukumnya fardu kifayah. Kalau menafkahi anak istri wajib, sehingga tidak boleh seseorang melalaikan kewajiban memberi nafkah kepada anak istri dengan alasan dakwah. Sama sekali tidak boleh. Oleh karena itu penuhi kedua-duanya, pertama menafkahi anak istri, kemudian setelah itu dakwah. Tidak boleh sebaliknya, dakwah terus anak istri kelaparan. Oleh karena itu setiap suami harus menomorsatukan. Yang kedua, bila kondisinya memang seperti yang ditanyakan, istri memiliki penghasilan, suami sudah berusaha kesana kemari tapi gak dapat, yang dia dapat cuma ngajar tidak seberapa penghasilan. Disetorkan ke istri ini 100 ribu sebulan. Padahal kebutuhan sehari-harinya 500 ribu umpamanya dalam sebulan. Tekor 400 ribu. Dihandle sama harta istrinya. Apakah boleh? Pertama, asal istrinya ridho boleh. Tidak apa-apa. Dan istrinya juga harus realistis. Kalau memang suami kondisinya setelah berupaya maksimal masih seperti itu, ya gak apa-apa. Menafkahi atau memberikan nafkah atau sebagian rizkinya untuk dimakan sama suami dan anak-anak. Ridhokan. Jangankan kepada suami dan anak, kepada orang lain aja memberi makan kepada orang lain berpahala. Apalagi kepada suami dan anak-anak. Ridhokan. Kecuali kalau suami mampu, suami istri juga mampu, tapi karena melihat istri mampu, suami gak ngasih nafkah, itu boleh menuntut. Jadi tidak boleh seorang suami tidak memberi nafkah kepada istri hanya karena istri mampu. Jangan, dia gak dapat pahala nanti. Beri saja secukupnya dalam sebulan. Kamu, saya tahu kamu banyak uang, tapi saya ingin pahala dari menafkahi istri. Kamu jangan makan dari hartamu, simpan saja untuk haji, untuk infak, untuk apa saja. Ini kamu makan dari saya. Dapat pahala suami. Oleh karena itu, dibolehkan bagi istri memberikan sebagian dari hartanya untuk dimakan oleh suami kalau memang kondisinya seperti itu. Wallahu a'lam. Awalnya saya ikut daurah ini untuk mengisi kekurangan ilmu saya tentang keluarga. Saya berniat untuk berkeluarga. Oh, jadi belum. Dan setelah mengikuti daurah ini, niat saya semakin mantap. Namun saat ini calon suamiku belum nampak. Belum ada yang ngelirik. Saya yakin insya Allah di tengah-tengah akhwat lainnya ada yang seperti saya alami. Begitu merindukan keluarga. Adakah saran Ustaz untuk tindakan yang harus saya atau kami lakukan? Atau adakah forum dalam majlis ini yang bisa memfasilitasi? Dengan kata lain, akhwat, ini akhwat dari tulisannya, mengusulkan dibukanya biro jodoh ya. Mungkin setelah ini ada ikhwan yang merespon. Biro jodoh ini tidak kita buka, tidak kita adakan secara resmi. Tapi bagi ikhwan dan akhwat yang membutuhkan bantuan untuk memperoleh jodoh bisa. Silakan saja dihubungi seorang ikhwan. Sudah jadi ustaz juga, namanya Ustaz Abu Malik. Nama aslinya Hari Badar. Untuk ikhwan dan akhwat silakan menghubungi beliau, insyaallah nanti ditindaklanjuti. Termasuk akhwat yang nanya tadi ya. Ada istrinya kok di sini. Istrinya Ummu Malik, saya enggak tahu nama aslinya. Suka disebutnya Neng oleh suaminya. Hubungi Neng Ummu Malik, silakan. Mungkin bisa memfasilitasi di sana, dia sudah punya stok data ikhwan, stok data akhwat. Walaupun Abu Malik suka mengeluh kepada saya banyak calon dari ikhwan, calon dari akhwat, tapi pas dipadukan enggak ada yang klop. Banyak yang seperti itu. Bagaimana untuk mempercayai suami yang masih kurang godul basor dengan alasan itu adalah kekurangan laki-laki, sedang di satu sisi ia minta istrinya bersadar. Ya, kalau suami sadar kekurangannya di sana, jangan berdiam diri dalam kekurangan itu. Tutupi kekurangan itu. Tahu kurangnya di sana, ayo betah dalam kekurangan seperti itu. Perbaiki sehingga kurangnya tidak menjadi pas. Sehingga tidak menjadi sumber konflik antara dia dengan istrinya. Mungkin setiap konflik berawal dari sana, umpamanya pas ngaji, gitu ya. Pulangnya berantem. Pulang dari daurah tentang rumah tangga yang sakinah seperti yang kita bahas ini, sampai di rumah berantem. Gara-garanya apa? Tadi ngelirik akhwat ya. Aku raja jangit, saya berantem. Tahu kekurangan wanita suami di sana, suami yang sadar di sana kekurangannya tetap tutupi. Sementara istri tetap menegurnya dengan lemah lembut. Bagaimana kalau suami menghina istri dan keluarga istri, terutama kedua orang tua istri? Apa yang harus dilakukan oleh istri? Pertama, sabar. Jangan terpancing. Itu salah satu godaan dalam kehidupan rumah tangga. Ingat kepada yang tadi, kalau itu salah satu akhlak buruk dari seorang suami, ingat-ingat kebaikan suami. Kedua, memaklumi kesalahan ini tidak berarti membiarkannya. Memaklumi tidak identik dengan membiarkan. Mungkin suami perlu diingatkan bahwa menghina tidak boleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tadribil wajh wa la tuqabbi wa la tahjur illa fil bait. Janganlah kamu memukul wajah istrinya dan jangan menjelek-jelekan istrinya. Apalagi kalau menghina kena dengan ayat la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Janganlah satu kaum menghina kaum yang lain, karena boleh jadi kaum yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Wala tak terus wala nisa umin nisa dan seterusnya wala talmizu angfusakum. Jangan kalian mencela, saling mencela diri sendiri. Yang dimaksud saling mencela diri sendiri itu dia mencela orang lain balik mencela dirinya. Itu sama dengan saling mencela dirinya sendiri. Wala talmizu bil alqab, jangan menggelari dengan gelar-gelar buruk. Itu istrinya, tapi diberi dengan gelar-gelar buruk. Seperti disebutkan si jeding, si hitam-hitam sini, bikinin saya kopi. Sehingga warnanya sama ya. Tidak boleh yang seperti itu. Gunakan bahasa-bahasa yang menyanjung istri. Wahai sayangku, wahai kekasihku, wahai buah hatiku, belahan jiwaku, sumber kebahagiaanku. Soal pujian lainnya, sehingga si istri merasa tersanjung, terbang. Dan dia akan semakin suka kepada suaminya. Walaupun mungkin aja semakin sentil. Tapi sentil di hadapan suaminya gak apa-apa. Ya gak boleh sentil di hadapan orang lain. Jadi ingatkan suami untuk tidak menghina. Menghina istri, menghina apalagi menghina mertuanya. itu termasuk su'ul adab, akhlak yang buruk. Ingatkan suami dengan cara mengingatkan yang baik dan pada momen yang tepat. Jangan diingatkan ketika marah langsung. Umpama dasar kamu orang hitam, orang tua kamu juga hitam, sama hitamnya kakek semua turunan kamu umpamanya. Itu ketika marah. Kalau ketika itu ditegur, dikhawatirkan dia akan menolak ayat yang kita bacakan. Kita bacakan surah Al-Hujurat yang tadi, la yaskhar qaumun min qaumin. Akibatnya dalam keadaan emosi dia bisa mencela ayat itu, dikhawatirkan begitu. Apa ayat-ayat? Enggak ada ayat-ayatan bisa begitu umpamanya dalam keadaan emosi. Maka jangan ungkapkan. Oleh karena itulah maka pilih momen setelah reda. Hindari kemarahannya dengan cara langsung dulu minta maaf. Kalau kemarahan itu diakibatkan karena kesalahan itu, ya maaf saya salah, saya keliru. Bila perlu peluk suaminya dengan lemah lembut gitu ya. Insya Allah itu akan bisa meluluhkan hati suaminya. Setelah lulu kita sajikan umpamanya minuman atau apa yang menyenangkan suaminya. Setelah reda baru diingatkan bahwa tidak boleh menghina baik istri apalagi mertua. Bagaimana suami ilmunya sudah cukup tinggi tapi kadang akhlaknya masih suka dengki, suudzon, masih suka menjelekan, menjelek-jelekan mantan istri. Ya. Ada peribahasa dalam bahasa Sunda, pondok jodoh panjang baraya. Rata-rata suami istri yang kles akhirnya bermusuhan, akhirnya berperang. Saling memfitnah, saling menggibahi, saling menjelek-jelekan. Itu di antara fitnah dalam kehidupan rumah tangga. Yang harus disadari oleh setiap orang setelah cerai umpamanya ya, bahwa seluruh ucapan dan tindakan kita yang menjelek-jelekan mantan pasangan kita hanya akan merugikan diri kita. Ghibah kita tahu dosanya, pahala kita dioper kepada dia, dosa dia dioper ke kita, rugi. Oleh karena itulah tidak ada keuntungan dari ghibah baik kepada mantan istri atau kepada siapapun. Hindarkan ghibah karena itu hanya akan merugikan diri sendiri, tidak akan merugikan orang yang dighibahi, bahkan menguntungkan orang yang dighibahi. Rata-rata kan ghibah muncul karena kedengkian atau kebencian. Kita ingin orang yang dibenci ini rugi. Tapi dengan menggibahinya bukan merugikan dia, malah menguntungkan dia. Untungnya dari pertama pahalanya nambah, kedua dosanya berkurang, ketiga dia ini akan mengundang simpati orang lain karena didolimi oleh kita. Kasiannya si Anu digibahi terus. Banyak pendukungnya loh. Oleh karena itu sadarilah bahwa tidak ada untungnya menggibahi, bahkan hanya merugikan diri sendiri. Bagaimana cara menghadapi suami yang malas-malasan dalam menjemput rizki Allah? Ini lebih pas bukan pertanyaan tapi curhat. Bagaimana cara menghadapi suami yang malas-malasan dalam menjemput rizki Allah? Pertama ingatkan bahwa mencari rizki mau berhasil mau tidak itu jihad. Itu berpahala. Saya tadi tidak sempat mengupas hadis. Ada dosa-dosa tertentu yang tidak bisa terhapus kecuali oleh upaya seorang suami mencari rezeki. Oleh yang lain tidak terhapus, oleh mencari rezeki itu terhapus dosa. Jadi gambarkan betapa besarnya pahala dari mencari rezeki. Mau berhasil mau tidak. Itu yang pertama. Kedua, gambarkan juga besarnya pahala setelah rizki itu diperoleh lalu diberikan kepada istri sebagai nafkah. Itu lebih besar daripada infak di jalan Allah, kepada fakir miskin, anak yatim, janda-janda tua. Lebih besar kepada anak dan istri. Ini dua iming-iming. Ketiga, iming-iming ketiganya berguguran dosa dengan cara mencari rizki. Mau berhasil mau tidak. dengan cara diiming-imingi dengan keuntungan-keuntungan tadi, mudah-mudahan suami ini tergerak, tidak lagi malas-malasan tapi rajin. Pokoknya mau dapat mau tidak, yang penting berusaha. Dengan usaha ini dapat pahala, dosa gugur, dan setelah dapat pahalanya juga lebih besar lagi. Apakah yang harus saya lakukan saat melihat perbuatan zalim dari suami kepada istrinya? Misal, seorang suami yang sering membentak atau menghardik istrinya tanpa ada unsur untuk mendidik atau memberi pelajaran. Iya, kalau pertanyaan ini pertanyaan seorang istri menghadapi suaminya seperti itu, pertama sabar, kan? Jangan terpancing untuk ikut emosi marah, akhirnya berantem, akhirnya banyak piring terbang kemana-mana. Anak stres melihat kedua orang tuanya berantem. Kedua, bila marahnya suami kepada istri karena kesalahan si istri sekecil apapun, jangan sungkan, jangan malu, jangan segan, jangan ditunda, segera minta maaf untuk meredakan kemarahan suami. Masa kalau sudah ngaku salah, maaf, berjanji gak akan mengulang lagi, masa marah terus? Sambil umpamanya bersikap lemah lembut kepada sang suami ketika marah, insya Allah akan reda. Ketiga, kalau tahu bahwa tindakan suami sebuah kesalahan yang terlalu berlebih-lebihan, kesalahan istri disikapi secara berlebihan, dibentak, dihina, dimarahi melebihi kadar yang semestinya umpamanya, tetap diingatkan dalam kondisi-kondisi atau momen yang tepat untuk memberikan peringatan. Bila tidak memungkinkan atau tidak punya keberanian atau tidak punya kesempatan atau punya kesempatan tapi dijamin tidak diterima oleh suami, cari cara lain. Di antaranya, ajak suami hadir ke majelis seperti ini. Suruh umpamanya untuk mendengarkan. Nah, nanti istri boleh bertanya seperti ini agar didengar jawabannya oleh suami. Mungkin jawaban ustaz lebih menyentuh karena dengan uraian ayat atau hadis atau dengan penjelasan dalam suasana yang pas, sehingga hidayah Allah pun turun di sana. Itu yang harus dilakukan oleh seorang istri apabila menghadapi kekasaran suaminya ketika bertindak kepada istri saat istri melakukan kesalahan. Apa balasan dari istri yang sabar atas perbuatan buruk dari suaminya? Ya, semua kesabaran melahirkan pahala dan menggugurkan dosa, dan insya Allah akan mengundang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu balasannya. Mana yang harus lebih didahulukan, berbakti kepada ibu atau mentaati suami? Ya, mentaati suami. Orang tua menjadi nomor dua setelah dia menikah. Yang nomor satunya adalah suami. Ada hal yang mengganggu saya dari sikap suami saya. Mohon penyelesaian atau solusi atau nasihatnya. Suami saya sering membiarkan saya mengerjakan pekerjaan rumah yang biasanya dilakukan oleh laki-laki, seperti memasang gordeng yang harus membuat saya naik tangga dan memaluk paku di dinding, bikin lemari kecil dan lain-lain. Padahal saya inginnya dia yang mengerjakan hal tersebut. Tapi kalau dipintain tolong, suka bilang nanti-nanti saja. Pertama, enggaklah, memang suami istri ini saling membantu. Tidak melihat itu tugas dan tanggung jawab siapa. Tapi selama kita bisa membantu, bantulah. Umpamanya memasak, mencuci piring, mengepel, mencuci baju, itu memang tugas istri. Tapi di saat suaminya sedang rileks, libur umpamanya ada pekerjaan, maka bantu istri untuk menyenangkan diri kita sendiri sebagai suami, menyenangkan bersama malah. Kenapa demikian? Sebab ada timbal balik dari bantuan yang kita berikan ke istri. Pertama, umpamanya ketika istri masak, sementara setelah masak dia harus cuci piring, dia harus cuci baju, dia harus ngepel dan seterusnya. Kita sebagai suaminya membantu semuanya. Pertama, meringankan istri sehingga pekerjaan lebih cepat. Kedua, energi yang dikeluarkan istri untuk menghandle semua itu karena kita bantu menjadi lebih sedikit. Sisa energi nanti untuk kita sebagai suaminya masih banyak. Ketiga, ketika kita sebagai suami membantu istri ketika masak, ada senda gurau di sana sambil ngobrol, umpamanya ya, si istri melempar-lemparkan bumbu yang akan digerus, suami menggerusnya sambil ngobrol. Ini Abi, kalau mau masak ikan ya bumbunya ini nih, ini. Sambil ngalung-ngalungkan, melempar-lempar bumbu itu ke coet, tahu coet, cobek ya. Suaminya kemudian menggerus. Awalnya kaku dia walaupun tenaganya lebih gede, tapi untuk menggerus itu punya teknik tersendiri. Bisa-bisa ditutuan gitu, Pak. Padahal ada tekniknya. Akhirnya ada senda gurau di sana, si istri senang karena dibantu oleh suaminya. Ada canda, ada obrolan, semakin dekat. Beres masak ini, masak itu, umpamanya ya. Beres masaknya, makan bareng. Beres makan bareng, kita angkut bareng-bareng. Setelah itu kita cuci bareng-bareng, si istri umpamanya nyabunan, menggosok yang kotor-kotor, suami membersihkan dengan air bersih. Setelah itu mencuci juga bareng. Si suami, si istri umpamanya ngagiles, apa ngagiles itu menggilas apa? Menggilas. Kayak mobil, menggilas. Si suami kemudian meret, meret itu memeras, memeras pakaian. Sambil canda, sambil ngobrol tentang masa lalu yang indah, tentang masa-masa pas awal-awal nikah, kan itu indah. Serasa dunia ini milik berdua gitu ya. Nah itu bisa menciptakan suasana hati yang enak, yang nyaman antara suami dan istri. Sehingga biasanya asar pun si suami, si istri ini belum beres, ini jam 10 sudah beres semuanya. Semua cucian sudah dijemur, semua piring sudah rapih di raknya, dan semuanya beres, akhirnya senang kepada kedua-duanya. Ya, inilah yang saya anjurkan kepada setiap suami dan istri. Kita akan break dulu karena sebentar lagi kita memasuki waktu zuhur. Nanti selesai zuhur kita akan lanjutkan kepada pembahasan kewajiban istri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.